rasul sampai kepada Allah Ta'ala, sehingga ibadah yang kita tekuni itu jelas manfaatnya kepada kita. Untuk apa ibadah itu kita tekuni? Untuk menekuk, untuk bisa mengalahkan keinginan-keinginan nafsu. Hanya keinginan yang tertuju kepada Allah yang berguna dalam hidup ini. Apa saja kalau keinginannya fokusnya Gusti Allah, hari itu bagus. Kalau enggak, kalau perkara yang lain-lain, itu hanya memperjauh jarak antara kita dengan Allah. Kalau keinginan yang lain-lain, apa aja, memperjauh jarak. Kenapa li'anal bu'ada, karena sungguhnya jauh. Alladhi yahtaji, yang butuh itu, ladhi idhla dhalika, kepada hal itu sayr dan suluk. Ma'fiyun anhu ta'ala, ialah ditiadakan anhu ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala hissian, baik secara indrawi, real, karena ada itu jarak, au maknawian, atau secara maknawi. Jadi apa yang disebut dengan jauh itu enggak berlaku bagi Allah. Jauh-jauh gimana, wong Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah lebih dekat kepada segala sesuatu ketimbang dekatnya segala sesuatu kepada dirinya sendiri. Jadi enggak ada, bagi Allah jauh itu enggak ada. Tidak ada hubungannya dengan jarak. Jadi bagi Allah segala sesuatu itu dikandung bahkan. Bagi Allah sendiri, bagaimana disebut jauh? Oh, segala-galanya dikandung oleh Allah Ta'ala. Jadi, kalau begitu ya, nabi-nabi dikerahkan, agama-agama dikerahkan, perjuangan demi perjuangan, abad demi abad. Sesungguhnya cuma satu, dasar. Untuk bisa memberantas keinginan-keinginan nafsu. Simpel. Tapi yang satu ini betul-betul menguras air mata, betul-betul menguras darah, menguras kesungguhan, ketulusan dan perjuangan. Perkara yang satu ini, perkara nafsu dan keinginan-keinginannya, menguras segala-galanya. Kama asyara, sebagaimana mengisyaratkan musannif ila dhalika, kepada hal itu. Hal itu adanya manfiyun anhu ta'ala, jarak yang tidak ada bagi Allah Ta'ala itu. Biqauli, dengan ungkapan musannif, idla masafata kannasa, karena tidak ada jarak hisyatan, jarak yaril, bainaka, diantara engkau, bainau, diantara Allah Ta'ala. Hatta la tatwiha, hingga tidak bisa melipat, hingga tidak melipat kepada itu jarak, rihlatuka, apa perjalananmu, ay artinya irtihaluka, perjalananmu. Li'annal masafata al-hissiyata, karena sungguhnya jarak al-hissiyata yang real, yang nyata, la takunu illa, ini mestinya ada la nyata, kayaknya kurang ini. La takunu, tidak ada itu jarak, illa baina mutamathilaini, kecuali di antara dua hal yang memiliki kesamaan. Yasilu ahadu ma'ala suhabi, yasilu sampai ahadu ma'ala satu dari mutamathil lain ila suhabihi, kepada kawannya itu ahadu ma'ala. Wala qut'ata, dan tidak ada keterputusan. Bilbom milkoh, dengan temannya kau, ay ingkitaan, terputus su'adawatan dan bermusuh, bainaka, diantara engkau, bainah dan Allah Ta'ala, hatta tamhu, hingga melenyapkan kepada itu kut'ah wuslatuka, apa sampaimu, li'anna li'ingkitaan, karena sungguhnya terputus su'adawatan dan bermusuhan itu, layakunan ila, tidak ada keduanya illa baina mutadaddain, ini kecuali di antara dua hal yang berlawanan, muta'adain, yang bermusuhan keduanya, Faya taju maka membutuhkan adu masyapa salah satu dendra udahnya ila lusati kepada sampai wal mawaddati dan mawaddah cinta. Wa aina anta dan dimanakah engkau minallah Allah ta'ala hatta du'adi hingga memusing kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ila masafata bainaka bainahu, tidak ada jarak antara engkau dengan Allah, tidak ada jarak, sehingga tidak diperlukan adanya rihlah, tidak diperlukan adanya perjalanan sebenarnya. Mau jalan-jalan kemana? Akhirat itu juga di sini, enggak kemana-mana. Cuman keadaannya kan telah dirubah oleh Allah Ta'ala kan, menjadi akhirat. Hukumnya dirubah menjadi akhirat. Kalau sekarang masih penuh dengan berbagai macam teka-teki, di akhirat kelak yang tempatnya juga di sini, di dunia ini, cuman diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, ketika bumi diganti dengan yang selain ini. Was samawati matwiyatun bi yamini, dan langit dilipat dengan tangan kanan Allah Ta'ala. Itu juga. Jadi tidak ada jarak. Jadi di sini. Nah, karena tidak ada jarak, maka la yatwihari latuka. Perjalananmu itu tidak bisa melipat. Jadi karena memang tidak ada jarak, maka tidak dibutuhkan jarak itu dilipat dengan perjalanan. Kalau kita ingin ke Malioboro atau ke mana, kan untuk jaraknya biar hilang, kita lipat dengan menempuh perjalanan. Ini enggak usah. Yang Gusti Allah Ta'ala enggak usah. Cukup fokus keinginan kita kepada Allah Ta'ala, berarti ya sudah. Fokus kita, keinginan kita kepada Allah Ta'ala, berarti sudah. Tidaklah masalah, tidak ada jarak. Nah, jarak itu hanya diperlukan di antara dua hal yang sepadan. Ketika yang satu ingin sampai kepada yang lain, itu baru ada jarak. Yang satu ingin sampai kepada yang lain, itu baru di situ ada jarak. Terus juga tidak ada keterputusan antara engkau dengan Allah, antara kita dengan Allah Ta'ala itu. Hingga perlu apa? Keterputusan itu perlu dilenyapkan, perlu disambung kembali dengan adanya usul, adanya sampai kepada Allah Ta'ala, tidak ada juga. Karena sesungguhnya adanya keterputusan itu hanya ada ketika di antara dua orang, di antara dua hal itu berlawanan, bermusuhan, itu baru disebut terputus. Sehingga salah satu di antara keduanya butuh untuk sampai dengan adanya cinta, hilang permusuhannya. Coba, wa aina anta minallahi hatta tu'adi. Sesungguhnya posisimu itu memang seperti apa di hadapan Allah hingga kau bisa memusuhi Allah? Enggak bisa. Setiap perlawanan kepada Allah Ta'ala itu adalah kebodohan. Gak mungkin betul-betul bisa melawan. Mana ada makhluk bisa melawan Allah? Itu kebodohan. Jadi, di mana posisimu kau sampai bisa melawan Allah? Gak bisa. Jadi, enak ya. Segala-galanya ini sebenarnya sangat simpel, sangat sederhana. Bagaimana kita sampai kepada Allah Ta'ala tinggal mengurusi ini. Jadi kita periksa. Setiap ingin sesuatu kita periksa. Benarkah keinginan ini atau tidak? Kita periksa inginkan segala sesuatu itu. Walhasilu, adapun kesimpulannya, annaka inda intifai syahwat, annaka semuanya engkau inda intifai syahwat, ketika sudah lenyap keinginan-keinginan itu mengikuti dirimu, la tataju, maka tidak butuh engkau ila sayrin, kepada perjalanan. Karena sayro, karena sungguhnya perjalanan ilallah ta'ala, kepada Allah Ta'ala, huwa qat'ul aqabatin nafsi, ialah memutus rintangan-rintangan nafsu. Jadi yang disebut berjalan kepada Allah itu memutus rintangan nafsu itu sebenarnya aqabatin nafas. Memutus rintangan-rintangan nafsu itu yang disebut berjalan menuju kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau sudah hilang keinginan itu, ya sudah. Keinginan kepada Allah Ta'ala sudah tidak ada lagi, ya sudah, usul itu berarti. pengen makan karena engkau, pengen minum karena engkau, pengen tidur karena engkau, segala-galanya karena engkau. Ya Allah, sudah selesai. Selesai. Terus, yang disebut dengan perjalanan itu apalagi selain memutus adanya rintangan-rintangan nafsu. Wa mahwu atharu dawaiha, itu menghapus jejak-jejak dari pengakuan nafsu. Jadi nafsu ini gini dalam hati. Nah, itu bahkan pengakuan-pengakuannya sekalipun itu dilenyapkan, dihapus itu. Jadi kalau orang masih pintar, masih senang bercerita tentang keinginannya apa macam-macam itu masih diungkapkan dan lain semacamnya, itu menunjukkan masih ada jejak-jejak nafsunya di situ. Jejak-jejak nafsu masih ada. Kemarin ketika aku ngomong semuanya diam ya, masih ada jejak-jejak nafsu dalam kelima-kelima tempat itu. Belum sampai kepada Allah Ta'ala. Atau tidak diomongkan, aku jadi imam, aku jadi sama jejak-jejak nafsu itu juga. Maksud berarti masih ada jarak dengan Allah Ta'ala. Terus yang disebut perjalanan kepada Allah Ta'ala itu apa? Ghalbatu ahkami tabi'atiha, itu mengalahkan hukum-hukum dari tabiat nafsu. Nafsu itu kan meronta-ronta, pengen sesuatu. Jadi tabiatnya ini kita kalahkan. Tabiat nafsu yang meronta-ronta pengen sesuatu kita kalahkan. Nah, mengalahkan tabiat nafsu itu disebut perjalanan kepada Allah Ta'ala. Wajabala tuha, dan watak-watak nafsu. Jadi mengalahkan watak-watak nafsu. Hatta tathura min dzalika, hingga suci itu nafsu min dzalika, dari semua itu. Jadi ketika nafsu manusia sudah bisa tersucikan, yang disebut dengan nafsu mutmainnah itu, ketika sudah tersucikan, secara otomatis sampai kepada Allah. Karena itu kemudian yang sampai kepada Allah yang sudah mutmainnah ini, yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul dimuliakan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ini Allah memuliakan ini. Memuliakan nafsu-nafsu yang sudah terbebaskan dari keburukan-keburukannya, terbebaskan dari keinginan-keinginan yang jelek. Panggil sama Gusti Allah Ta'ala, dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allah. Paham sih? Nah, perkara ini aja ya. Perkara nafsu ya apa? Karena hati-hati dengan impian ini. Impian-impian kita itu apa? Maunya jadi apa? Gitu. Dari kecil dulu diajari cita-cita mau apa? Dokter, insinyur, macam-macam. Harus jelas itu. Orang kasih kita itu apa? Ya Gusti Allah pastikan gitu. Tidak ada tujuan yang lain. La maksudah illallah, tidak ada yang dituju dalam hidup ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita mengerjakan sesuatu tujuannya Gusti Allah Ta'ala, bisa. Makanya kalau orang pengen surga semata-mata pengen senang, salah. Saya pengen surga semata-mata karena ingin berjumpa denganmu, boleh. Karena saya akan berjumpa denganmu, boleh. Karena engkau menjanjikan ya Allah adanya perjumpaan denganmu di surga itu. Nah, kalau dikaitkan kepada Allah, diorientasikan kepada Allah, segala sesuatu boleh. Saya pengen ini tujuannya Allah, pengen itu tujuan Allah, jelas. Tapi hati-hati, kadang nafsu itu juga sangat lihai, sangat pintar. Pikiran kita katakan kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya tidak. Jadi ini cuma semata-mata untuk melegitimasi itu ya. Legitimasi. Padahal ya tidak kepada Allah Ta'ala. Tapi pikiran kita bilang, ya karena Allah katanya kan. Jadi diam-diam membohongi diri sendiri. Padahal dia tidak, tapi bilangnya Allah, pada Allah, padahal dia tidak. Hati-hati, nafsu itu sangat lihai. Sangat lihai. Sesungguhnya hati kita itu tahu sebenarnya nafsu ini sedang berbohong atau tidak, kita paham. Cuman kalau kita ngebet, maka kemudian bohongnya nafsu itu kita dukung sekaligus. Nah, kalau sudah suci wa tasulu dan hasil lah bagi nafsu apa? Ahliyatul qurbi, yaitu pantas untuk dekat. Memang semestinya dekat dengan nafsu sudah suci, maka dekat kepada Allah Ta'ala. Jadi hidup ini tugas kita apa? Mensucikan nafsu agar kita mendekat, dekat dengan Allah Ta'ala. Ahliyatul qurbi, pantas untuk menyandang nikmatnya dekat dengan Allah Ta'ala. Minallahi Ta'ala, dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus kalau begitu, wa tasilu dan sampai engkau ila sa'adati liqai, kepada kebahagiaan berjumpa dengan Allah. Jadi kalau sudah seperti itu, kalau sudah bersih nafsu, kita akhirnya sampai kepada kebahagiaan berjumpa dengan Allah. Di dunia ini berjumpa dengan Allah Ta'ala, merasakan kebersamaan dengan Allah Ta'ala. Di akhirat nanti langsung iyan, yaitu secara real, secara nyata berhadapan-hadapan Allah Ta'ala. Kalau sekarang merasakan ke mahadekatan Allah Ta'ala, pelayanan Allah Ta'ala. Kalau di akhirat menyaksikan dengan mata kepala. Jadi kalau di dunia ini sudah bisa merasakan, nanti di sana menyaksikan. Kalau di dunia ini jauh, di sana pun juga jauh. Kalau di sini tidak bisa melihat, tidak bisa menyaksikan, di sana pun juga begitu. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhalla sabila. Kalau di dunia ini buta, ya di sana lebih buta. Kalau di sini tidak pernah menyaksikan Allah, tidak bisa merasakan Allah, sana apalagi, enggak bisa. Jadi kesuksesan yang di sana itu, di akhirat itu, kita bentuk dari sekarang di dunia ini. Kalau dunia ini sudah bisa kita bereskan kecamuk-kecamuk nafsu, sifat-sifat buruk nafsu, kita akhirnya memiliki nafsu yang suci, ya sudah. Itu merupakan karunia terbesar gitu. Walaula mu'anatu hadhil asya', andaikan tidak ada jerih payah semua ini. Jadi kalau tidak ada jerih payah untuk mengalahkan keinginan nafsu, kebiasaan nafsu, apa yang disenangi nafsu, kalau tidak ada semua itu, lam yatahaqqaq, maka tidak akan menjadi terrealisir asailu apa perjalanan wasuluku, dan menempuh jarak kaifa, bagaimana. Walhaqu, adapun Allah yang maha benar, aqrabu iyalah, lebih dekat ilaika, kepadamu, min nafsika, dari dirimu sendiri. Jadi andaikan tidak ada semua itu tadi, keinginan-keinginan nafsu itu, maka tidak akan ada perjalanan, tidak ada menempuh jarak, itu enggak ada. Kenapa bisa begitu? Karena Allah Ta'ala lebih dekat kepadamu ketimbang dari dirimu sendiri, ketimbang kau kepada dirimu sendiri. Fal bu'adul hissi, maka ada pun jauh alias yang dirasakan itu, wal masafatu ialah jarak, allati tatwi, yang melipat kepada itu, lati rihlatuka, apa perjalananmu, wal bu'adul manawi, dan jarak yang bersifat manawi, wahia adapun itu bu'adul manawi, al qut'atul lati tamwa usulatuka, ialah keterputusan, Allah titamu, yang menghapusnya kepada itu, lati wusulatuka, apa wusulmu itu, muhalan, ialah muhal keduanya, fi haqqi ta'ala, pada diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi muhal, jadi bu'dul hissi dan bu'dul maknawi itu muhal bagi Allah. Nah, bu'dul hissi itu apa? Jarak, jarak yang bisa dilipat dengan perjalanan. Jarak dari sini ke Mekah dilipat oleh adanya perjalanan. Terus jarak maknawi, apa jarak maknawi itu? Keterputusan kita di Allah Ta'ala, terputus itulah. Dua-duanya itu muhal bagi Allah. Muhal bagi Allah Ta'ala. Muhal bagi Allah itu adanya jarak dengan diri kita, muhal bagi Allah adanya keterputusan dengan kita. Muhal, enggak mungkin. Enggak mungkin. Wong kita dikandung oleh Allah, bagaimana bisa berjarak? Wong kita dikandung oleh Allah Ta'ala, bagaimana bisa terputus gitu kan? Wong segala diri kita diliputi oleh kehadiran Allah Ta'ala, bagaimana bisa berjarak dan berputus? Ya mungkin. Kenapa? Linafyil mithliyati fil awwali wa adami duddiyati fil tsani. Karena tidak adanya kesamaan fil awwali pada yang pertama. Pertama itu apa? Al-bu'dul hissi wa adami duddiyati, wa adami duddiyati, dan tidak adanya perlawanan bertentangan fil tsani pada yang kedua, yaitu bu'dul ma'nawi. Fa nafsuka, maka adapun nafsumu itu hiyal hijabul azam, ialah hijab yang paling besar. Anillahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu kita itu al hijabul azam. Orang kalau sudah bisa mengikis hijabul azam, itu hijab terbesar itu, maka akan sampai kepada ismullahil azam. Kalau orang sampai kepada ismullahil azam, apa saja yang diinginkan orang ini akan terrealisir. Tapi waktu itu sudah tidak ada keinginan selain Allah sudah. Coba kalau keinginannya banyak terus kemudian dikasih ismullahil azam ini, bisa berbahaya. Pengen itu jadi, pengen ini jadi, justru bisa menjadi malapetaka karunia-karunia itu. Jadi orang sampai bisa mengalahkan hijabul azam, mengalahkan keburukan nafsunya sendiri itu, dia mendapatkan ismullahil azam. Dia mendapatkan Allah, menemukan Allah, merasakan Allah dalam seluruh hidupnya sudah. Jadi ternyata nafsu itu adalah hijabul azam anillah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bi mujahadati, dan dengan memerangi itu nafsu, wa qamiha, dan menekan nafsu mautia, dan matinya itu nafsu, tahsilu, sampai engkau ilallah, kepada Allah. Ya, untuk sampai apa? Perangi itu nafsu, tekan nafsu, matikan nafsu buruk itu sampai kepada Allah Ta'ala. Oke, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk bisa mengalahkan keburukan-keburukan nafsu, baik yang terang-terangan maupun yang samar-samar. Amin ya rabbal alamin. Bijudik ya Allah, bisyafa'ati nabi ya Allah, biwaradzalika ya Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين آمين الحمد لله